Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa ma ba'd. Naam. Pertemuan sebelumnya kita telah membaca dalil-dalil yang disebutkan oleh al-muallifu rahimahullah pada bab yang ketujuh, bab maja'a firqa wat-tama'im. Ada beberapa dalil hadis Abi Bashir Al-Ansari, hadis Ibnu Mas'ud, kemudian hadis Abdullah ibn Ukaim, dan juga hadis Ruwaifi', serta athar dari Sa'id ibn Jubair dan Ibrahim An-Nakhai. Empat hadis dan dua asar. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Dhuhman bin Nasir Sa'di alaihi rahmatullah في كتابه القول السديد في مقاصد التوحيد. أما الرقى ففيها تفصيل. Adapun tentang ruqyah, bacaan-bacaan, maka padanya ada rincian. Nah, jadi sekarang rincian hukum ruqyah. Pertemuan sebelumnya kita telah membaca rincian at-tamaim, segala sesuatu yang digantung. Tayyib. Ada yang merupakan syirik besar jika yang digantung itu dianggap sebagai jimat dan dengan jimat itu dia meminta pertolongan kepada setan atau yang lainnya dari kalangan makhluk dalam hal-hal yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah, maka syirik besar. Adapun jika hanya meyakini itu sebagai sebab saja, Allah lah yang mampu melindungi dari mara bahaya, maka itu syirik kecil, muharram. Nah, dan rincian yang ketiga adalah menggantung Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, tulisannya, ya, ditulis di secarik kertas, kemudian dilipat, lalu digantung di badan anak-anak. Maka terjadi khilaf di kalangan para ulama ussalaf, dan yang rajih, yang mendekati kebenaran, yang lebih dekat kepada kebenaran adalah juga termasuk dilarang dengan tiga sebab. Sebab yang pertama, tidak ada dalilnya Al-Quran dijadikan sebagai obat dengan cara menggantungnya. Adapun dengan cara membacanya, iya. Fi shifa'ul linnas, di dalam Al-Quran itu ada obat penawar bagi manusia, yaitu dengan cara membaca. Adapun digantung tidak. Ya adami wurudiha an syar. Alasan yang kedua, hal itu bisa mengantarkan kepada menggantung yang lain selain Al-Qur'an. Akhirnya bermudah-mudahan tadinya ayat-ayat suci Al-Qur'an kemudian lama kelamaan dia akan menggantung yang lainnya. Kemudian alasan yang ketiga, ya, kebanyakan orang yang memakainya, menggantungkannya di badan mereka, tidak memuliakannya, dikarenakan membawa Al-Quran tersebut masuk ke dalam tempat-tempat yang kotor, semisal kakus, semisal toilet, WC dan selainnya. Tiga alasan ini, 6, merupakan dalil atau illat, alasan sehingga kita mengatakan juga termasuk dalam keumuman pelarangan. Qala ammar ruqah biya tafsilun, adapun bacaan-bacaan maka ada rinciannya. Fa in kanat minal qur'ani aw sunnati aw al kalamil hasani, jika yang dibaca itu Al-Qur'an, ya, termasuk ayat-ayat Al-Qur'an, ataukah termasuk doa-doa dari hadis dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, ataukah ucapan-ucapan yang baik. Fa innaha mandubatun fi haqqir raqi, maka hukumnya adalah mandubah, yakni mustahab. Tulis di situ mandubah artinya mustahab. Diberi catatan. Disukai fi haqqir raqi, bagi orang yang membaca. Bagi orang yang membaca ruqyah. Kenapa dikatakan hukumnya mandubah? Li'annaha min babil ihsani. Karena itu termasuk perbuatan baik. Berbuat baik kepada orang lain dengan cara membacakannya ruqyah dari Al-Qur'an ataukah doa-doa dari hadis atau sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Wa lima fiha min an-naf'i, dan juga disebabkan karena ada manfaat di dalamnya. Ya, jadi dua alasan ini, membaca ruqyah, ya, hukumnya mustahab bagi orang yang membacanya karena itu perbuatan baik kepada orang lain dan juga ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Bisa merupakan sebab, bisa menjadi sebab sembuhnya penyakit, baik itu penyakit badan jasmani ataukah penyakit rohani. Nah, penyakit hati yang menimpa seseorang, termasuk diantaranya jika barakallahu fikum kerasukan atau kemasukan jin atau kena sihir. Nah, fiha minanna, ada manfaatnya, bisa menjadi sebab kesembuhan. Baik. Ini bagi orang yang membaca. Bagaimana bagi orang yang dibacakan kepadanya? Qala wa hiya jaizatun fi haqqil marqi, dan hukumnya boleh bagi orang yang dibacakan kepadanya. Nah, boleh membacakannya, ya. Nah, boleh dibacakan kepadanya sebagai bentuk ikhtiar. Illa, hanya saja, annahu la yambagi lahu an yabtadi'a bitalabiha, tidak pantas bagi yang dibacakan kepadanya memulai memintanya. Tidak pantas. Jadi dia menunggu. Menunggu ada orang ya membacakan kepadanya. Jangan dia meminta kepada orang lain untuk diruqyah, untuk dibacakan kepadanya. Jangan. Dia menunggu. Ya, menunggu ada orang yang mau berbuat baik kepadanya, ya, mengobatinya dengan cara membacakan ruqyah. Jangan meminta. Kenapa? Fa inna min kalami tawakkul, fa inna min kamali tawakkulil 'abdi, karena termasuk di antara kesempurnaan tawakal seorang hamba, wa quwwati yaqini, dan termasuk di antara kuatnya keyakinannya, an la yas'ala ahadan, tidak meminta seorang pun minal khalqi, dari kalangan makhluk, la ruqyata wala ghairaha, tidak ruqyah, tidak pula selainnya. Subhanallah. Bentuk kesempurnaan tawakal, bentuk kuatnya keyakinan, tidak meminta kepada selain, kepada selainnya dari kalangan makhluk, apapun itu, ruqyah atau selain. Jangan meminta-minta kepada orang lain. Ya. Dia tidak pernah mau meminta kepada orang lain. Walaupun dia butuh. Ini menunjukkan sempurnanya tawakal seorang hamba dan kuatnya keyakinannya. Nah, meminta harta, meminta makanan, meminta pakaian, dia tidak memintanya kepada makhluk. Meminta rugi juga sama. Ya, tawakal yang sempurna dan keyakinan yang kuat. Nah, baik. Nah, jika ada orang yang meminta ruqyah, berarti tawakalnya kurang. Keyakinannya kurang kuat. Sehingga menjadikan dia terluputkan dari keutamaan apa? Sabaina min sabaina alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adab. Tidak termasuk ke dalam golongan 70 ribu orang yang akan dimasukkan ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab. Nah, rugi dia. Baik. Jadi, la yang bagi an yabtadi abitalbiha. Tidak pantas baginya memulai meminta. Walaupun ketika dibacakan, hukumnya boleh. Ya, ada yang membacakan kepadanya, dia menerima. Tapi jangan dia memulai meminta. Difahami perbedaannya? Baik. Bal, bahkan yang bagi idza sa'ala ahadan, sepantasnya jika dia meminta kepada seseorang an yad'u lahu, agar mendoakannya. Jadi dia minta kepada orang lain mendoakannya. Sepantasnya apa? Sepantasnya an yalhadha maslahat ad-da'i. Sepantasnya bagi dia memperhatikan maslahat orang yang berdoa. Wal ihsana ilaih. Dan sepantasnya bagi dia memperhatikan ihsan, agar berbuat baik kepada orang yang mendoakannya. Bitasabbubihi li hadhihi al-ubudiyyati lahu. Nah, disebabkan karena tasabbubihi lahu, disebabkan karena wasilahnya, perantaraannya, li hadhihi al-ubudiyyah, terhadap ubudiyah. Disebabkan karena, ya, telah menjadikannya sebagai wasilah untuk ubudiyah ini. Ma'a maslahati nafsi, dan juga sepantasnya baginya untuk memperhatikan maslahat dirinya. Jadi memperhatikan maslahat orang yang mendoakannya. Nah, dan juga memperhatikan maslahat dirinya sendiri. Wa hadza min asrari tahqiqit tauhid. Dan ini termasuk diantara bentuk tahqiq tauhid yang sir, ya, yang paling samar. Nah, paling sulit dilakukan. Wa ma'anihi al-badi'ah, dan termasuk diantara makna-makna tauhid yang sangat bagus. Nah, allati la yuwaffaq, ya, ketika dia tidak meminta kepada makhluk, hanya berharap kepada Allah, sempurna tawakalnya, kuat keyakinannya. Inilah diantara makna tauhid yang sangat bagus, al-badi'ah. allati la yuwaffaqu littafaqquhi biha, ya, tidak setiap orang bisa melakukannya. Kebanyakan kita ya meminta kepada makhluk ketika sudah butuh sesuatu, butuh kepada orang lain, minta bantuan, minta tolong dan seterusnya. Adapun yang bisa melakukan ini jarang. La yuwaffaq littafaqquhi biha, tidak mendapatkan pertolongan untuk tafaqquh, memahaminya, wal amali biha, dan mengamalkannya, illal kummal minal ibad, kecuali orang-orang yang sempurna dari hamba-hamba Allah. Sedikit orang yang bisa melakukannya. Kebanyakan kita ya, kalau sudah butuh ya, minta tolong, minta bantuan, minta ini, minta itu, sama temannya, ya sama saudaranya. Nah, adapun orang yang tidak mau meminta, ya karena kuatnya keyakinannya dan sempurnanya tawakalnya itu sangat jarang. La yuwaffaq litafaqquh fiha wal amali biha illal kummal minal ibad. Ya, tidak ada orang yang diberikan taufik untuk memahaminya dan beramal dengannya, kesempurnaan tawakal dan kekuatan keyakinan, kecuali orang-orang yang sempurna dari kalangan hamba-hamba Allah, yakni sempurna tauhidnya, sempurna imannya. Tayyib, ini rincian yang pertama. Jika yang dibaca itu adalah Al-Quran ataukah doa-doa dari sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Rincian berikutnya, wa in kanatir ruqyatu yud'a biha ghairullahi, jika bacaan itu dengannya selain Allah subhanahu wa ta'ala diseru, yakni bacaan-bacaan yang mengandung permintaan kepada selain Allah. Wa yutlabu syifa'u min ghairi, dan juga mengandung permintaan kesembuhan dari selain Allah. Fahada huwa syirkul akbar, maka ini hukumnya syirik besar. Inilah syirik besar. Kenapa dikatakan syirik besar? Li'annahu du'a'un wastighatsatun bighairillah, karena dia termasuk doa dan istighatsah kepada selain Allah. Nah, ruqyah, bacaan yang biasanya tidak dipahami maknanya. Orang yang membacanya komat kamit. Siapa biasanya yang komat kamit? Hah? Dukun? Dukun. Ya kan? Ada bacaan-bacanya juga. Tapi bukan Quran yang dibaca. Bukan doa-doa. Antum gak paham mananya. Bahasa daerah aja kita gak paham. Ini maknanya apa? Itu meminta tolong kepada setan, meminta tolong kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jenis ruqyah atau bacaan yang seperti ini syirik besar. Ya. Nah, faham hadza tafsila, maka fahamilah rincian ini. Wa iyyaka an tahkuma 'ala ar-ruqa, dan hati-hati kamu jangan menghukumi bacaan-bacaan bihukmin wahidin, dengan satu hukum saja. Ya, jadi harus dilihat rinciannya. Ma'a tafawudiha, bersamaan dengan perbedaannya, fi asbabiha, pada sebab-sebabnya, wa ghayatiha, dan tujuan-tujuannya. Ya, jadi jika sebabnya berbeda, tujuannya berbeda, maka hukumnya juga berbeda. Seperti yang sudah kita dengar di atas, kesimpulannya ada dua. Ada yang mandub, mustahab bagi orang yang membaca, yaitu jika yang dibaca adalah Al-Quran dan doa-doa dari sunnah. Adapun jika yang dibaca adalah kalam la yufham maknahu, ucapan-ucapan yang tidak dipahami maknanya, yang membacanya komat kami tidak jelas, ya, dan mengandung bentuk isti'anah meminta tolong kepada selain Allah, maka tidak diragukan lagi itu adalah syirik besar, wal'iyadu billah. Dan biasanya yang membacanya adalah para dukun. Baik, kita lanjutkan ke bab berikutnya. Qala babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab tentang orang yang bertabarruk. Tabarruk artinya talabul barakah, meminta berkah, mengharap berkah. Bi syajaratin, meminta berkah, mengharap berkah terhadap pohon, au hajarin ataukah terhadap batu, wa nahwihima, dan yang semisal keduanya. Nah, munasabah bab kitab tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid, annahu istimrarun fi dzikr syirbiyat, masih terus penyebutan tentang jenis-jenis kesyirikan dan munafiyati li tauhid, yang bisa menafikan tauhid atau kamali atau kesempurnaan tauhid. Ya, masih penyebutan tentang jenis-jenis kesyirikan yang bisa menafikan tauhid. Sebelumnya kita sudah mengetahui tentang apa saja ar-ruqa wa tamaim. Apa ruqa? Bacaan-bacaan, ya. Tamaim? Hah? Apa tamaim? Jimat-jimat, ya. Jimat-jimat atau mantra-mantra. Nah, itu jenis kesyirikan. Nah, sekarang jenis kesyirikan yang lain adalah mengharap berkah dari sebuah pohon atau dari sebuah batu, bukan pohon biasa, bukan batu biasa. Biasanya pohonnya pohon yang dikeramatkan, umurnya sudah ratusan tahun, pohon besar. Nanti nggak perlu diberikan lagi contoh. Mana pohon besar di sini? Oke, sudah ditebang. Ah, nggak ada pasien song yang mau. Atau antum sewa sensong? Kalau pas sensongnya tidak mau, sensongnya saya disewa. Ya, butuh dimusyawarahkan, butuh diusulkan untuk dimusyawarahkan. Barakallahu fikum. Nah, obat yang kemarin tidak mampu, tidak mempan. Hah? Oh gitu, ditambah lagi berarti. Belum mati pohonnya. Nah, dalil yang pertama surat An-Najm ayat 19-20. Allah Ta'ala berfirman, afara'aytum Lat wal Uzza wa manat ats-tsalitsah al-ukhra. Afara'aytum, sudah biasa kita dapati lafaz ini, ya. Artinya akhbiruni, khabarkan kepada aku tentang berhala-berhala ini. Ya, yang disebutkan di situ berhala Lat, Uzza dan Manat, tiga berhala besar yang dimiliki oleh orang-orang Arab ketika itu. Bukan hanya tiga saja, tapi ini yang terbesarnya. Mereka punya banyak berhala, patung-patung berhala. Ini yang paling besar. Yang pertama, Al-Lat. Al-Lat adalah sakhrah, sebuah batu besar, ya, berwarna putih. Nah, terletak di Taif. Terletak di daerah Taif, disembah oleh penduduk Taif dan sekitarnya. Wal Uzza, adapun Uzza adalah syajarah, pohon. Ya. Kalau tadi batu, faraitu mullata, itu adalah berhala yang berbentuk batu. Sekarang Al Uzza berhala yang berupa pohon. Nah, pohon yang dibangun bangunan di sekitarnya, buniya haulaha wa ju'ila laha astar, dan diberikan penutup letaknya antara Makkah dan Thaif. Ya. Nah, ini berhala terbesar yang mereka miliki, berupa bebatuan, berupa batu dan juga berupa pohon. Wa manat ats-tsalitsah al-ukhra, dan manas yang ketiga, berhala yang lain, yaitu manat berupa sonam, patung berhala. Ya, patung yang dibuat, yang dipahat. Kalau tadi batu, ya, tidak dibuat, batu. Nah, pohon tumbuh. Sonam ini dipahat, dibentuk. Afara'aytum Lat wal Uzza wa manat ats-tsalitsatal ukhra, ada tiga, ya. Nah, jadi akhbiruni an hadhil asnam, khabarkan kepadaku tentang berhala-berhala ini. Hal nafa'at aw darrat, apakah dia memberikan manfaat atau bisa memberikan kemudaratan? Tentu jawabannya tidak bisa. Ini tantangan kepada mereka, orang-orang musyrik. Baik. Nah, dalil berikutnya dari hadis Abi Waqid Al-Laitsi. Abu Waqid itu kunyah, namanya adalah Al-Harith Ibn Auf, sahabat yang masyhur. Al-Harith Ibn Auf meninggal tahun 68 Hijriah, berusia 85 tahun radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, keluar menuju daerah Hunain. Hunain adalah lembah, sebuah lembah yang terletak di sebelah timur kota Makkah. Hunain adalah sebuah lembah yang terletak di sebelah timur kota Makkah. Jaraknya dengan Makkah sekitar 13 mil. Kurang lebih 13 mil. Di lembah itulah Rasulullah alaihissalatu wassalam memerangi kabilah Hawazin. Kabilah Hawazin di lembah Hunain. Nah, mereka keluar di perang Hunain. Wa nahnu hudatha wa ahdin bi kufrin, dan kami ketika itu, kata Abu Waqid, baru saja masuk Islam. Ya, baru meninggalkan kekufuran. Artinya masih banyak hukum-hukum Islam yang mereka belum paham. Walil musyrikin sidratun, dan orang-orang musyrik memiliki sebuah pohon sidr, pohon bidara. Ya'kuhuna indaha, mereka biasa itikaf, berdiam diri di pohon tersebut, di bawah pohon itu. Nah, ya, mereka mengagungkan pohon itu, mereka mengharapkan berkah dari pohon itu. Bagaimana caranya mendapatkan berkahnya? Wa yanutuna biha aslihatahum, di antara bentuk tabarruk mengharap berkah yang mereka lakukan adalah dengan menggantungkan senjata-senjata mereka, pedangnya, tombaknya, panahnya, digantung di pohon itu dengan harapan mendapatkan berkah. Kalau berperang, senjatanya ampuh. Ya, sekali tebas leher putus, kepala copot. Pernah dengar mandau terbang? Pernah enggak? Perang apa dulu itu? Perang lawan Madura ya? Madura versus Dayak ya? Ya mereka seperti itu, kesyirikan ya, meminta bantuan kepada jin. Nah, ini orang-orang musyrik seperti ini, menggantungkan pedang-pedang atau senjata-senjata mereka di pohon tersebut sebagai bentuk mengharap berkah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Jadi ini di antara kebiasaan mereka ya. Mengharap berkah dengan cara menggantungkan senjata-senjata mereka. Yuqalu la hada tuan wa pohon tadi dinamakan dengan pohon Datu Anwab, pohon yang memiliki gantungan atau gelantungan-gelantungan ya, karena banyak senjata yang bergelantungan di situ sehingga digelari dengan Datu Anwab. Anwab jamak dari naum. Nah, sesuatu yang muallak, yang bergelantung. Famarana bi sidratin, maka kami melewati pohon bidara tadi, pohon Datu Anwar tadi. Fakunna ya Rasulullah, kemudian kami mengatakan wahai Rasulullah, ij'al lana Datu Anwar, buatkanlah untuk kami juga pohon Datu Anwar. Nah. Baik. Kama lahum Datu Anwar, sebagaimana mereka memiliki Datu Anwar. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Mendengar permintaan itu, Allahu Akbar, beliau bertakbir ya, sebagai bentuk pengingkaran. Inna hassanan. Nah, inna hassanan, disini di fathah. Tayyib. Syekh Shalih Fauzan dalam Al-Mulakhas fi Syarh At-Tauhid mengatakan bidhommasin, bidhommasinnya artinya aturuk, ya, yaitu jalan-jalan. Kultum, kalian telah mengucapkan walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya, ini demi Allah, kalian telah mengucapkan ucapan kama qalat Bani Israel, seperti ucapannya Bani Israel li Musa terhadap Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, jadikanlah untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Ya, jadi sama permintaannya. Berarti menjadikan sebuah pohon sebagai tempat untuk mendapatkan berkah sama saja menjadikan pohon itu sebagai Tuhan selain Allah. Karena Nabi menyamakan permintaan ini dengan permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa. Qala innakum qaumun tajhalun, kata Nabi Musa kepada kaumnya ya, mendengar permintaan itu, sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Latarkabunna sanana man kana qablakum, kata Nabi mengatakan kepada para sahabat yang meminta Datu Anwar, sungguh kalian akan melakukan ya, akan melalui atau melakukan sunnah-sunnah atau jalan-jalannya orang-orang sebelum kalian. Kalian akan menempuh apa yang mereka tempuh. Nah, subhanallah, ini penegasan khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menegaskan di sini dengan dua perangkat bahasa taukid, lamut taukid dan nunut taukid. Sungguh dan sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Nah, ya, mereka meminta sebagaimana permintaannya Bani Israil. Baik, yang menjadi syahid di sini barakallahu fikum, adalah Rasul alaihi salatu wasalam menyamakan ya tabarruk dengan syajarah, mengharap berkah, meminta berkah dari pohon sama dengan menjadikannya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi wa shahahah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Dan Al-Albani rahimahullah juga mensahihkannya dalam Sahihul Jami'. Naam. Nasabatul hadis ilal bab. Cocokkan hadis dengan bab annabi dalilan. Maksudnya dalam hadis ada dalil ala bahwa anna at-tabarruka bahwasanya mengharap berkah bil asyjar dengan pohon wa ghairiha atau yang selainnya syirkun termasuk bentuk kesyirikan dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca kandungan dari bab ini. Qala fi masail al-ula, masalah yang pertama, tafsiru ayatin najm. Tafsir ayat dalam surat An-Najm sudah kita sebutkan tadi. Apa tafsir Al-Lat? Hah? Al-Lat adalah sakhrah, ya, batu besar. Nah, batu besar termasuk salah satu berhala terbesarnya orang Arab ketika itu. Baik. Al-Uzza apa tadi? Waraitum Lat wal Uzza. Uzza apa? Pohon, ya, yang disembah. Letaknya di mana? Antara Makkah dan Taif. Nah, dan Manat adalah sonam, patung berhala. Masalah yang kedua, ma'rifatu suratil amri alladhi talabu, mengetahui bentuk perkara yang mereka minta. Mengetahui bentuk perkara yang mereka minta, yakni sahabat yang baru masuk Islam tadi. Yakni mereka meminta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar juga dicarikan pohon, ya, supaya mereka bisa mengharap berkah dari pohon itu. Nah, qawluhum lam yaf'alu, yang ketiga mereka tidak melakukannya, ya, karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka, mereka langsung menurut dan meninggalkan permintaan mereka. Qawluhum qasadu at-taqarruba ilallahi bidzalika lidhannihim annahu yuhibbuh, keadaan mereka para sahabat yang baru masuk Islam ketika itu memaksudkan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan itu, karena mereka menyangka bahwasanya hal tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi maksud yang baik saja tidak cukup, ya, maksudnya mereka bagus, ya, ketika meminta dicarikan pohon supaya bisa dimintai berkahnya, maksud mereka awalnya bagus, ya. Mereka menyangka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kepada kita maksud yang baik saja tidak cukup, karena Nabi mengingkari dan mengatakan Allahu akbar, bertakbir. Taib al-khamis ayat kelima, annahum idza jahilu hadza fa ghairuhum aula bil jahli. Jika mereka saja para sahabat tidak mengetahui permasalahan ini. Ya. Nah, dan kita ketahui bahwasanya mereka baru masuk Islam ketika itu. Faghairuhum aula bil jahli, maka selain mereka tentu lebih tidak tahu lagi, ya, lebih jahil lagi. Nah, baik, barakallahu fikum, mereka saja yang bersama Nabi alaihi salatu wasalam, dekat dengan Nabi alaihi salatu wasalam, jahil, ya, tersamarkan atas mereka perkara itu, lebih-lebih lagi selain mereka. Nah, baik, secara khusus apa yang terjadi di zaman kita, menyebarnya kejahilan dan tersamarkannya ilmu. As-sadisa yang keenam, anna lahum minal hasanati wal wa'di bil maghfirati ma laysa li ghairihim, bahwasanya mereka para sahabat memiliki kebaikan-kebaikan dan memiliki jaminan, ya, janji berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Malaysa li ghairihim, yang tidak dimiliki oleh selain mereka. Karena Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum, nah, merupakan orang terdekat Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, ini sebabnya kenapa mereka banyak mendapatkan kebaikan, karena keutamaan suhbah, persahabatan, kedekatan dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Bersamaan dengan ini, Nabi mengingkari mereka. Maka selain mereka lebih pantas untuk diingkari jika melakukan kesyirikan. As-sabi'ah, yang ketujuh, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'dzirhum bal radda alaihim. Nabi tidak memberikan udzur kepada mereka dengan mengatakan, kan baru masuk Islam. Iya kan? Baru saja meninggalkan kekufuran. Tidak, tapi bahkan Nabi mengingkarinya dengan bertakbir, mengatakan Allahu Akbar, inna hasunan latattabi'anna sunana man kana qablakum. Naam. Baik. Jadi jika ada yang melakukan sebuah kemungkaran, ya, diingkari. Wajib mengingkarinya. Barakallahu fikum. Ya, tidak malah membiarkannya. Ya. Diingkari. Jika mampu dengan tangan, dengan tangan. Jika mampu dengan mulut, dengan nasihat, dengan lisan, maka dengan lisan. Apa yang kita mampu. Kemudian as-saminah, yang kedelapan, al-amrul kabir wa huwa al-maqsud, annahu, perkara yang besar dan ini yang dimaksud, wa huwa al-maqsud, ya, yakni yang menjadi syahid dari hadis. Syahid annahu akhbara anna talabahum, Nabi mengkhabarkan bahwasanya permintaan mereka ka talabi bani Israil sama dengan permintaan bani Israil, lamma qalu li Musa, ketika mereka mengatakan ij'al lana ilahan, jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan. Nah, bait disamakan, ya, berarti bertabarruk kepada sebuah pohon sama saja menjadikannya sebagai ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan dulu dengan 8 masail. Masih tersisa beberapa masail, insyaallah kita sempurnakan nanti pada pertemuan berikutnya bismillah taala. Wa bi'aunihi tafaddalu barakallahu fikum.